Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ faqad faza fawzan adhima amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca Bahjatu Qulubil Abrar wa Quratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar yang ditulis oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir Siddi rahimahullah taala. Masih hadis yang ke-38. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah wa an bai'il gharar. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari jual beli al-hasah. Jual beli al-hasah yaitu melemparkan batu atau kerikil ke tempat yang sudah ditentukan. Apabila mengenai tempat yang sudah ditentukan, maka akan mendapatkan hasilnya. Kalau tidak, maka gagal. Atau sudah ada kotak-kotaknya. Kotak ini yang paling dekat dapatnya sedikit, yang pertengahan dapatnya pertengahan, yang paling jauh dapatnya banyak. Dilempar. Jadi seperti perjudian, mirip dengan perjudian. Ada kandungan taruhan, ada kandungan perjudian. Ya, jual beli seperti ini ada kandungan juga al-jahalah. Tidak jelas nanti dapat atau tidak. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga melarang dari jual beli al-gharar. Jual beli al-hasah sendiri tadi termasuk bagian dari jual beli gharar. Salah satu contoh jual beli gharar. Jual beli gharar yaitu wal murad bil gharar al mukhatarah wal jahalah. Ada taruhan, ada unsur jahalah. Dan masuk juga dalam al maisir, perjudian. Karena yadkhulu fil mughalabat warrihan. Ada yang menang, ada yang kalah. 6. Kita lanjutkan pembahasannya sampai pada wa min hikmati syari'. Kita membaca sampai situ. Di antara hikmah asy-syari', Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan dan nabinya, hikmahnya adalah tahrimu hadzal naw', diharamkannya jenis jual beli seperti ini, goror dan juga al-hasah. Lima fihi minal mukhatarat, karena padanya ada pertaruhan, unsur pertaruhan. Bisa menang, bisa kalah, bisa dapat, bisa tidak. Bisa hasil banyak, bisa hasil sedikit. Wa ihdatsil adawat, dan akan menimbulkan permusuhan. Allati qad yagbinu fiha ahaduhuma al-akhar. Ghabnan fahishan mudhirran. Yang mana salah satu dari keduanya, antara penjual dan pembeli, ada unsur menipu. Menipu satu terhadap yang lain. Ghabnan, dengan tipuan, fahishan yang keji, mudhirran yang merugikan. Walihada ishtaratal ulama lilbay', karena itu para ulama mensyaratkan dalam jual beli. Dalam jual beli ada syarat-syaratnya. Di antaranya adalah al-ilma bil mabi' wal ilma bitsaman. Mengetahui barangnya dan mengetahui harganya. Harganya ini sesuai dengan di pasaran atau tidak. Barangnya juga harus dilihat benar atau tidak, sesuai yang diinginkan atau tidak, sesuai dengan harganya atau tidak. Jadi harus diketahui barangnya seperti apa, harganya berapa. Washtaratu aidan, dan mereka para ulama juga mensyaratkan ayyakuna al-aqidu jaizat tasarrufi. Hendaknya orang yang melakukan akad adalah jaizat tasarrufi. Orang yang sudah layak untuk melakukan transaksi. Yaitu bi ayyakuna balighan. Yaitu sudah balig. Aqilan, berakal, bukan orang majnun, bukan orang gila. Rasyidan, cerdik, cerdas. Lianal akda ma'asagir, karena akad yang terjadi dengan anak kecil yang belum layak at-tasarufnya, belum layak transaksinya, aw ghairi rasyid, atau yang tidak cerdas, tidak cerdas, tidak cerdik, belum layak, masih bodoh, mudah ditipu. Ini la budda ayahsula bihi ghabnun mudhirun. Ini mesti nantinya akan terjadi penipuan atau merasa ditipu yang merugikan. Wadhalika minal ghoror. Dan ini termasuk al-ghoror. Anak kecil belum bisa melakukan akad. Ini tentu barangnya yang berharga. Kalau barangnya cuma yang biasa diketahui, yang ringan-ringan misalkan makanan, roti, atau gorengan, ya, sudah wajar. Tidak berharga, harganya tidak tinggi, dan juga orang tidak akan menipu pada perkara yang kecil. Pedagangnya tidak akan menipu dalam perkara yang kecil. Tentu nanti orang tuanya juga, beli apa uang 1.000, belinya apa begitu. Dapatnya ini, berarti penjualnya jujur. Tapi dalam perkara yang besar, jual beli yang harganya tinggi, anak kecil tidak bisa, belum layak melakukan transaksi. Misalkan anak yatim, dia punya harta dari orang tuanya, peninggalan orang tuanya, ini tidak bisa melakukan transaksi langsung karena dia masih kecil. Nah, wakadzalika ishtaratu al-ilma bil-ajal. Demikian juga para ulama mensyaratkan mengetahui waktunya, ajalnya, waktunya, ya, waktunya, temponya. Idza kana samanu aw ba'duhu aw al-mabi'u fi salam muajjalan. Apabila barangnya, harganya, dan sebagiannya atau seluruhnya itu jual belinya dalam bentuk jual beli assalam, yaitu jual beli tempo, assalam muajjalah. Maka harus diketahui temponya sampai kapan, bayarnya kapan. Sekarang dikasihkan barangnya, nanti bayarnya sampai kapan. Kalau dicicil, cicilnya berapa-berapa. Lianna jahalata al-ajal tusayyirul aqda ghararan. Karena ketidaktahuan temponya, ini akan menyebabkan akad tersebut menjadi akad yang ghoror, tidak jelas. Nanti dibayar apa tidak nantinya. Gitu. Ini termasuk ghoror kalau tidak tahu waktunya, tidak tahu temponya. Kasih tempo 3 bulan saya bayar. Terus saya bayar 4 kali. Ya ada temponya. Nah, lain lagi kalau misalkan pas jatuh temponya belum bisa bayar. Nah, ini yang memiliki piutang, orang yang menghutangi harus sabar, harus menunggu sampai dia mampu membayar. Tapi betul-betul memang tidak mampu misalkan. Kalau dulu di awalnya ketika pinjam mampu kelihatannya. Ya. Sudah disepakati. Ternyata jatuh tempo karena ada satu dan lain hal, akhirnya tidak bisa. Kita harus sabar sampai dia mampu. Baru kalau sudah dia mampu, kita menagihnya. Orang yang dihutangi pun tidak menjadi matlul goni. Matlul goni itu menahan-nahan. Punya tapi tahan-tahan. Nanti bayarnya nanti. Ini dalam hadis yang setelahnya nanti. Matlul goni dulmun. Menahan-nahan hutang yang padahal dia mampu untuk membayarnya, ini adalah kedoliman. Wakama yadkhulu fin nahi an bai'il gharar al-gharar alladhi yattafiqani alayhi. Di antara yang termasuk dilarang dari jual beli gharar adalah gharar yang disepakati oleh kedua belah pihak. Padahal gharar sesuatu yang jahalah, sesuatu yang tidak jelas, tapi kedua belah pihak menyepakati. Ini termasuk dalam jual beli gharar yang dilarang. Walaupun kedua-duanya sepakat, kalau tidak jelas, ini dilarang. Famin babi aula ayadkhula fihi at-taghrir. Masuk di dalam bab ini yang lebih utama lagi. At-taghrir, yaitu pelaku gharar. Orang yang sukanya gharar, sukanya menipu. At-tadlis, melakukan penipuan. Ini lebih-lebih dilarang lagi. Ahadihima alal akhar, salah satu pelaku transaksi terhadap yang lainnya. Syai'an min umuril mu'amalah, sesuatu dari perkara-perkara mu'amalah. Min ma'qudin bihi au alaihi, gharar dalam yang diakadkan atau gharar dalam yang dijadikan sasaran akad. Yang diakadkan barangnya, yang dijadikan sasaran akad pembelinya. Au syai'in min sifatihi, atau sesuatu dari sifat-sifatnya. Sifat-sifat barang tersebut goror, tidak jelas. Ini dilarang jual beli seperti itu. Sifat-sifatnya tidak jelas. Wal ghisyu kulluhu dakhilun fit taghrir. Al ghisy yaitu apa? Curang. Melakukan kecurangan dalam jual beli. Ini masuk dalam jual beli gharar at-taghrir. Wa afradul ghisy wa tafasiluhu la yumkinu dhabtuha. Rincian daripada kecurangan di sini tidak mungkin untuk disebutkan satu persatunya. Wa hiya ma'rufatun bainan nas, dan ini ma'ruf, diketahui oleh manusia. Kalau sesuatu yang curang itu manusia mengetahui, orang mengetahui. Ma'ruf. Ini tidak perlu dirinci bagaimana ketentuan-ketentuannya. 6. Wa hasilu bai'il gharar yarji'u ila bai'il ma'dum. Yang jelas, jual beli gharar itu kembalinya kepada jual beli al-ma'dum, barang yang tidak ada. Kembalinya ke situ. Karena belum jelas, akhirnya jual beli gharar itu kembalinya kepada jual beli barang yang tidak ada, barangnya tidak ada. Kahabalil habalah, seperti menjual cucunya unta. Yang merupakan anak dari calon unta yang masih jadi janin. Jadi unta sedang bunting. Ada janinnya di dalam. Dia menjual cucunya ini. Jadi anaknya janin yang masih di dalam perut, nanti saya jual. Belum jelas kapan, apakah dia betina atau jantan, masih di dalam perut belum jelas. Ini yang dijual cucunya, yang di dalam perut saja belum jelas, apalagi anaknya yang di dalam perut. Ini kahabalil hablah, ini jual beli gharar, sama dengan jual beli al-ma'dum, jual beli yang tidak ada. Menjual cucunya unta, calon anak dari janin yang masih ada di dalam kandungan. Janinnya saja masih di dalam perut. Jadi janinnya saja, anaknya saja masih di dalam perut. Yang dijual cucunya. Jadi kan tidak ada barangnya. Wassinin. Jual beli as-sinin. Yaitu apa? Menjual buah satu pohon dalam satu tahun. Saya jual pohon ini buahnya dalam satu tahun. Atau berapa tahun? 5 tahun misalkan. Belum jelas buah ini nanti berbuah atau tidak. Muncul buahnya atau tidak. Bisa jadi nanti buahnya banyak. Bisa jadi tidak berbuah sama sekali. Ini sama saja jual beli. Bai'ul ma'dum. Jual beli yang tidak ada. Au bai'il ma'juz anhu. Atau menjual binatang yang lari. Saya jual unta saya. Atau saya jual kambing saya. Tapi sedang lari. Cari sendiri. Kalau dapat, ya itu keuntungan bagi kamu. Kalau tidak dapat, ya sudah. Saya jual murah saja misalkan. 300 ribu. Padahal sudah dewasa. Kalau dapat, untung. Kan cuma 300 ribu. Kalau tidak dapat, ya rugi. 300 ribu hilang. Ini juga tidak boleh. Jual beli al-ma'juz anhu. Binatang yang lari. Kal-abiq wa nahwihi. Sama seperti menjual budak. Budak yang lari dari tuannya. Saya jual budak saya. Tapi sedang pergi. Sedang lari. Belum kembali. Harganya murah. Kalau mau, silakan. Mumpung murah. Ya, kalau ketemu. Kalau tidak ketemu, ya sudah. Hilang. Au bai'il majhul. Al-mutlaq fi dhatihi. Atau jual beli majhul yang mutlak. Majhul. Mutlak majhulnya tidak jelas. Zatnya itu seperti apa? Tidak jelas. Au jinsihi, jenisnya. Jenisnya dari jenis apa? Jenis binatang apa jenis benda mati atau gimana? Belum jelas. Au sifatihi atau sifat-sifatnya. Ini dilarang. Sesuatu yang tidak jelas. Seperti yang menjual di dalam kotak. Nih, saya jual di dalam kotak ini. Mau enggak? Harganya 100 ribu. Ini enggak mau. Kita buka isinya laptop misalkan. Nah, dari taruh. Ganti lagi kotak yang satu. Siapa yang mau beli? Ini 100 ribu. Ini enggak mau. Ada yang mau ternyata isinya roti. Ya. Cuman roti harga 5 ribu. Kan rugi. Atau bahkan enggak ada isinya. Ini sesuatu. Bai'il majhul. Al-mutlak fi dhatihi. Jual beli majhul yang mutlak. Dalam zatnya, jenisnya, sifatnya seperti apa enggak tahu. Ini ada unsur. Al-mukhatarah. Pertaruhan. Al-jahalah. Baik. Sampai di situ. Yang syarah atau penjelasan dari larangan Rasulullah SAW jual beli al-hasah dan jual beli waror. Kemudian fis-sulh. Hadis yang ke-39. Tentang as-sulh. An Amr ibn Auf al-Mazni radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sulhu jaizun." As-sulh itu jaiz. Sulh itu perdamaian atau kesepakatan. Itu boleh. Bainal muslimin, antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Kesepakatan apa saja? Illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman. Kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal. Yang halal menurut syar'i kemudian diharamkan. Kesepakatan seperti ini adalah dilarang. Au ahalla haraman, atau menghalalkan yang haram. Menurut syar'i haram kemudian dihalalkan berdasarkan kesepakatan. Maka ini as-sulhu yang dilarang. Wal muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu didasarkan pada syarat mereka, syaratnya. Syarat di awal bagaimana? Illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Rahu ahlu sunan illa nasai. Jama'a hadal hadith asyarif baina anwa'i sulh wa syurut sahihiha wa fasidiha bi kalamin yashmalu min anwa'il ilmi wa afradihi ma la yuhsa bi haddin wadihin bayyinin. Hadis ini menggabung, hadis yang mulia ini menggabung antara jenis-jenis as-sulh, yaitu kesepakatan atau perdamaian, dengan jenis-jenis as-syurut, syarat-syarat. Antara sulh dan syurut digabung dalam satu hadis. Sahihiha, yang sahnya, wa fasidiha, maupun yang rusak, yang tidak sah. Bikalamin, dengan satu kalimat. Satu kalimat oleh Rasulullah SAW. Yasmalu min anwa'il ilmi wa afrodihi, yang mengandung berbagai macam jenis ilmu. Satu ucapan yang diucapkan oleh Nabi, tapi terkandung di situ banyak ilmu. Wa afrodihi ma la yuhsa, dan satu persatunya tidak bisa dihitung. Bi haddin wadihin bayyinin, dengan batasan-batasan yang jelas. Ya. Batasan-batasannya jelas. Ucapkannya sedikit, batasan-batasannya jelas, tapi mencakup yang sangat luas. Ilmu yang banyak. Nabi mengatakan, as-sulhu jaiz bainal muslimin, illa sulhan harrama halalan, au ahalla haraman. As-sulh, perdamaian atau kesepakatan, itu boleh antara kaum muslimin. Kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram. Wal muslimuna ala syurutihim, dan kaum muslimin itu didasarkan pada syarat mereka. Illa syartan harrama halalan au ahalla haraman, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Itu ucapannya Nabi, satu kalimat. Tapi tergantung di dalamnya berbagai macam ilmu yang batasan-batasannya sangat jelas. Fa akhbaru anna al-asla fi sulhi annahu jaiz la ba'sa bihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pokok atau pondasi atau sandaran dalam sulh itu, dalam kesepakatan itu, dalam perdamaian itu boleh sesama kaum muslimin, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Pada dasarnya boleh. Illa, kecuali idza harramal halal, apabila mengharamkan yang halal. Au ahallal haram, atau menghalalkan yang haram. Wa hadza kalamun muhitun, ini adalah ucapan yang mencakup. Mencakup keseluruhan. Ucapan yang muhit, ucapan yang mendalam. Yadkhulu fihi jami'u aqsami sulh, masuk padanya semua berbagai macam as-sulh, berbagai macam kesepakatan. Kesepakatan antara dua negara, kesepakatan antara dua pasukan, kesepakatan antara suami istri, kesepakatan antara murid dengan pondok, berbagai macam. Wasulhu khair, dan as-sulh itu baik, kesepakatan itu baik. Lima fihi min hasmin niza, karena di dalamnya terdapat pemutus perselisihan. Ketika terjadi perselisihan, diputus dengan adanya kesepakatan, diputus dengan adanya as-sulh. Wa salamatil qulub, dan hati menjadi selamat, tidak ada pertentangan, tidak ada permusuhan. Wa bara'atid dhimam, dan tanggung jawab itu bisa terselesaikan, ya, dengan adanya as-sulh, perdamaian atau kesepakatan. Fayadkhulu fihi, maka masuk di dalam hadis ini as-sulhu fil amwal fil iqrar, kesepakatan dalam harta, dalam al-iqrar, dalam pengakuan. Bi ayyuqirra lahu bidain, itu misalkan pengakuan adanya hutang bagi seseorang. Au ain, au ainin, atau barang, adanya barang yang dititipkan. Saya punya hutang sama kamu dulu, tapi lupa berapa. Yang menghutangi, iya ya, dulu saya menghutangi berapa. Ya sudah, dibuat kesepakatan saja. Mau membayar berapa? Dulu kayaknya barangnya apa? Dibuat kesepakatan baru. Atau nitip barang. Au ainin. Nitip barang. Saya nitip barang. Ketika saya mau pergi ke luar negeri misalnya. Saya nitip barang sama kamu. Tapi karena sudah lama, lupa. Pengakuan. Au haqqin, atau hak. Fayusalihuhu anhu biba'dihi au bighairihi. Maka dibuat kesepakatan sebagiannya atau kesepakatan yang lain. Karena lama, karena sudah lama waktunya dan lupa. Wasulhul ingkar, dan ada juga kesepakatan yang menolak. Kalau tadi mengakui, saya punya utang, tapi sekarang belum bisa bayar, nanti. Apa iya? Iya. Ya udah. Kapan bisa bayarnya? Ya nanti kalau saya punya uang. Berarti sudah ada kesepakatan. Padahal yang menghutangi sudah lupa. Berarti ini buat as-sulh fil iqrar. Pengakuan. Ada juga as-sulhul ingkar. Kesepakatan dalam menolak. Bi ayyi da'a 'alaihi haqqun min dainin. Seperti tiba-tiba ditunjuk atau dituntut oleh orang bahwa kamu punya hutang sama saya. Au ainin, atau saya nitip barang sama kamu dulu. Padahal tidak pernah atau lupa. Fayungkiru, maka diingkari. Tsumma yattafiqani 'alal musalahah. Kemudian disepakati untuk terjadinya musalahah, perbaikan, terjadinya perdamaian. Ala hadza, dengan barang tersebut tadi, atau dengan uang yang dihutangkan tadi. Bi'ainin au dainin, au manfaatin, atau mengambil manfaat. Au ibra'in, atau membebaskan. Jadi mengambil manfaat atau membebaskan. Jadi disepakati lagi. Dia mengingkari, ya sudah dibebaskan saja. Tidak jadi ditagih. Au ghairihi, ataupun yang lainnya. Fakullu dhalika jaiz. Maka semua ini boleh. Karena yang menghutangi juga sudah lupa-lupa ingat karena waktunya sudah lama. Khawatir nanti kalau menuntutnya salah, nanti dia zalim. Cuma mengingatkan saja, kamu kayaknya punya utang, ingat gak? Yang dituntutnya, tidak. Saya tidak punya utang. Tapi kalau memang seperti itu, barangkali iya, nanti saya zalim. Ya sudah, kita buat kesepakatan baru. Bagaimana kesepakatan baru? Ingat-ingat dulu barangnya apa yang dipinjam atau uangnya berapa. Atau sudah saja melakukan pembebasannya sudah. Lunas saja, misalkan seperti itu. Wa kadzalika sulhu anil huquq al majhulah. Demikian juga as-sulh, kesepakatan atau perdamaian dari hak-hak yang majhul, yang sudah tidak jelas. Ka'ayyakuna baina itsnain, seperti terjadi muamalah baina itsnain muamalatun tawilatun, terjadi muamalah yang sudah lama antara dua orang. Istabaha fiha thubutul haqqi ala ahadihima au alaihima, samar bagi keduanya untuk menetapkan haknya tadi, hak yang majhul tadi, salah satunya atau kedua-duanya. Au istabaha miqdaruhu, atau samar ragu dalam ukurannya, berapanya. Fayatasalahani ala ma yattafiqani alaihi, maka keduanya melakukan perdamaian, kesepakatan. Wa yataharyanil adl, dan memilih, keduanya memilih yang adil, memilih yang adil antara dua belah pihak. Dulu pernah kerjasama misalkan seperti itu, tapi sudah tidak jelas lagi dulu kerjasamanya seperti apa, tapi yang jelas kerjasama. Kemudian masih memiliki hak berapa-berapanya juga sudah lupa. Tapi yang jelas iya punya hak. Maka dibuat kesepakatan baru dan memilih yatahayyani al-adl, memilih yang adil antara kedua belah pihak. Maka yang seperti ini boleh. Wa tamamu dzalika ayuhallila kullu minhuma al-akhar. Yang lebih sempurna dari hal itu adalah ayuhallila, menghalalkan, sudah sajalah. Kedua-duanya, kedua belah pihak, menghalalkan saja. Au yakuna bainal itsnain musyarakah fi miras. Atau dua orang yang bersekutu dalam harta waris. Harta waris dari orang tua, kakak dengan adik. Kita adakan kesepakatan mau usaha atau apa. Au waqfin, atau persekutuan dalam wakaf. Au wasiyatin, persekutuan dalam wasiat. Au malin akhar, atau harta yang lain. Min duyunin, baik itu utang. Au a'yanin, atau barang. Thumma yatasawalahani, kemudian kedua belah pihak melakukan islah atau melakukan kesepakatan, melakukan perdamaian. Andalika, terhadap persekutuan tadi, musyarakah tadi. Bima yaryanihi akraba ilal adli waswab, dengan kedua belah pihak tersebut melihat mana yang lebih dekat kepada keadilan, mana yang masih diingat. Maka yang seperti ini boleh lakukan as-sulh, perdamaian atau kesepakatan. Wa kadzalika yadkhulu fi dzalika al-musalahatu baina zawjayn fi haqqin min huquqi zawjiyyah. Demikian juga masuk di dalam hal ini musalahah, yaitu perdamaian atau kesepakatan antara suami istri dalam satu hak dari hak-hak suami istri. Min nafaqatin, misalkan nafkah au kiswatin atau pakaian, au maskanin atau tempat tinggal, au ghairiha ataupun yang lainnya. Madiyatin yang dulu, au hadiratin yang sekarang. Wa in iqtadat al-halu ayyagudda ahaduhuma an ba'di haqqihi. Jika keadaan yang menuntut untuk salah satunya mengurangi sebagian haknya. Misalkan keadaan yang menuntut, misalkan seorang suami menikah lagi dengan yang kedua atau yang ketiga, sehingga hak-hak yang istri yang pertama menjadi berkurang. Tadinya utuh setiap hari, setiap malam ada. Sekarang harus dibagi dua karena harus ada istri yang kedua. Maka ini harus direlakan. Musalahah baina zaujain. Listifai baqiyatihi, agar menyempurnakan keutuhan. Au libaqai zaujiyah. Libaqai zaujiyah, agar terjadi kelanggengan antara dua suami istri tadi. Itu sekadar contoh saja. Au li zawalil fasli, atau tidak, agar tidak terjadinya perceraian. Sehingga istri yang pertama merelakan daripada terjadi perceraian, daripada tidak langgeng kehidupan rumah tangganya, ya sudah, mengalah. Daripada perceraian nanti kacau balau, anak juga nanti kehidupan selanjutnya kasihan karena terjadi perceraian. Ya, dia berpikir cerdas. Auli ghairi dzalika minal maqasid, atau tujuan-tujuan yang lain. Yang di situ terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Fa kullu dzalika hasan, ini semuanya baik. Kama qala ta'ala fi haqqihima, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hak antara dua suami istri. Fala junaha 'alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Was-sulhu khair. Tidak mengapa antara kedua belah pihak suami istri melakukan kesepakatan, melakukan perdamaian antara keduanya. Was-sulhu khair. Perdamaian, kesepakatan itu baik. Atau kebalikannya, misalkan karena anak semakin banyak, maka kebutuhan semakin banyak, maka nafkah juga harus ditambah, misalkan. Karena suaminya juga penghasilannya lebih, maka disepakati penghasilannya, pemberian nafkahnya ditambah. Wa kadzalika sulhu anil qisas fin nufus, demikian juga as-sulh, kesepakatan atau perdamaian tentang qisas pada jiwa. Jiwa dibunuh. Ini harus dikisas. Kemudian terjadi kesepakatan antara wali yang dibunuh dengan pihak yang membunuh. Saya yang penting tidak dilakukan kisas. Saya bayar diatnya saja. Sekian juta atau sekian miliar misalnya. Ya sudah, disepakati oleh pihak ahli warisnya. Sudah. Tidak terjadi kisas. Awil atraf, atau anggota badan, memotong tangan. Harus dikisas dengan memotong tangan lagi. Coba pendekatan dengan siap untuk membayar diatnya. Yattafiqani alaihi. Keduanya menyepakati. Au al-mu'awadah an diyatin nufus wal atraf wal juruh, atau mengganti dengan diat seperti tadi. pembunuhan tidak dikisos, tapi dengan diat, membayar diat. Atau memotong anggota tubuh tidak jadi dikisos, tapi dengan membayar. Wal juruh atau melukai. Wa yuslihu al-hakimu bainal khusum. Maka hakim mendamaikan antara dua belah pihak yang terjadi perselisihan. Bima taqtadihi, sesuai dengan bima taqtadihil hal, sesuai dengan keadaan. Mutaharrian fi dzalika maslahatahuma jami'an, dengan memperhatikan kemaslahatan keduanya. Jadi tidak saklek, harus kisos. Kalau kedua belah pihaknya menyepakati, maka hakim pun tidak saklek, harus mengkisos. Tapi ya sudah, kedua belah pihak menyepakati, ya sudah. Yang seperti ini boleh. As-sulhu khair. Fa kullu hadza dakhilan fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam as-sulhu jaizun bainal muslimin. Ini masuk semuanya pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sulhu jaizun bainal muslimin. Perdamaian itu boleh, atau kesepakatan itu boleh antara sama kaum muslimin. Fa in tadammana as-sulhu tahrim al-halal atau tahlil al-haram, fahuwa fasidun binasi hadal hadith. Jika dalam perdamaian tersebut atau dalam kesepakatan tersebut ada unsur mengharamkan yang halal diharamkan, atau tahlil al haram atau menghalalkan yang haram, fahuwa fasid, maka perdamaian tersebut atau kesepakatan tersebut rusak, tidak sah dengan nas hadis ini. As-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan haram halalan atau ahalla haraman. Kasulhi ala riqqil ahrar, seperti perdamaian terhadap perbudakan Orang yang merdeka kemudian dijadikan budak tanpa ada peperangan, memperbudak orang yang merdeka, orang yang ala ahrar, dengan kesepakatan. Maka ini namanya menghalalkan yang haram. Haram memperbudak orang yang merdeka. Kemudian terjadi kesepakatan. Misalkan pembantu. Si A punya pembantu. Kemudian mau dijual kepada si B. Padahal ini bukan orang, bukan budak. Ini hanya pembantu saja. Kemudian mau dijadikan budak. Terjadi kesepakatan dijual, jual beli. Maka ini tidak sah dengan nas hadis ini, karena menghalalkan apa yang diharam. Au ibahatil furuji al muharramah, atau menghalalkan farji yang diharamkan. Al furuj al muharramah. Misalkan anak sepersusuan, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dulu menyusu pada satu ibu. Ada saksinya, ibu susuannya tadi menyaksikan. Saya dulu menyusui kamu, yang laki-laki dan yang perempuan. Maka tidak boleh menikah. Kemudian dibuat kesepakatan, dibuat perdamaian yang menghalalkan apa yang diharamkan. Ini tidak sah kesepakatan tersebut. As-sulhil ladzi fihi dzulmun, atau as-sulh, perdamaian atau kesepakatan yang di dalamnya ada unsur kedzaliman. ولهذا قيده الله بقوله تعالى فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mentakyid perdamaian tersebut dengan apa? Fa'aslihu bainahuma, islahkanlah, damaikanlah keduanya, bil adli, dengan adil, wa aqsitu, dan berbuat adillah. Dengan adil itu dengan tidak zalim. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Aw sulhi ittirar kal mukrah wa kal mar'ah idza adalaha zawjuha zulman litaftadi minhu. Atau perjanjian atau perdamaian, kesepakatan yang terpaksa, ini juga haram, yang dipaksa. Kal mukroh, seperti orang yang dipaksa. Wa kal mar'ah, atau perempuan, seorang wanita. Idza adalaha zaujuha, ketika suaminya memaksa istrinya, zulman, dengan zalim. Litaftadiya minhu, agar istrinya menebus suaminya. Dengan kesepakatan yang dipaksa, maka ini haram. Wa kasulhi ala haqqil ghair bi ghairi idznihi, atau juga kesepakatan atas hak orang lain dengan tanpa izin kepada orang lain tersebut, secara sepihak, saya jual motor itu berapa harganya, padahal bukan motor dia, motor orang, dijual. Sepakatan tanpa izin yang punyanya, ya, sepihak saja, ini tidak sah, haram. Nanti yang punyanya kehilangan, curi namanya. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semacamnya. Wa fa hadza nau sulhun muharramun ghairu sahih. Jenis yang seperti ini adalah perdamaian atau kesepakatan yang diharamkan dan tidak sah. Ini baru tentang al-sulh. Kemudian sabda Nabi yang berikutnya adalah wal muslimuna ala syurutihim. Nah, tentang syarat. Tentang asyurut, ya. Wa amma syurut fa akhyaru fi hadzal hadits. Fa akhbaru fi hadzal hadits annal muslimina ala syurutihim. Adapun syarat-syarat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan di dalam hadis ini bahwasanya kaum muslimin itu tergantung syaratnya. Illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal. Jadi bagaimana persyaratan di awal? Kerjasama antara dua belah pihak, persyaratannya begini, begini, begini. Maka harus dipenuhi. Kalau tidak, ya berarti menyalahi, zalim nantinya. Kesepakatan masuk pondok sini dengan syarat begini, begini, begini. Tidak boleh menggunakan HP. Tidak boleh menyelisihi peraturan. Ya harus dipenuhi syarat-syarat di awal. Al-muslimuna ala surutihim. Illa syartan ahalla haraman au harrama halalan. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal. Wa hadza aslun kabir, dan ini adalah fondasi atau landasan yang besar. Fa inna syuruta hiya allati yashtarituha ahadul muta'aqidain 'alal akhar. Sesungguhnya syarat-syarat ini adalah yang diberlakukan oleh salah satu dari dua yang melakukan akad. Salah satu terhadap yang lain, terhadap yang satunya. Terhadap yang lainnya. mimma lahu fihi hadun, dari syarat-syarat tersebut ada keuntungan atau ada bagian. Wa maslahatun, ada kemaslahatan. Fadzalika jaiz, maka yang seperti ini boleh. Misalkan seorang punya perusahaan, dia sedang mencari tenaga kerja. Saya mau tenaga kerja ahli bidang bidang pembangunan misalkan. Dengan syarat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau memenuhi, ya sudah diambil untuk jadi karyawan, untuk jadi pekerjanya. Jadi syarat ini yaitu diberlakukan oleh satu dari dua orang, dari dua yang berakad, yang dengan syarat-syarat tersebut akan memperoleh keuntungan, memperoleh bagian, dan akan memperoleh maslahat. Yang memenuhi syarat, dia bekerja di situ pun akan mendapatkan kemaslahatan, mendapatkan keuntungan, yaitu apa? Mendapatkan gaji yang sesuai. Saya mau bekerja di bagian itu dengan syarat gajinya segini. Kemudian perusahaan mengiyakan. Ya sudah. Fadzalika jaiz. Fadzalika jaiz. Yang seperti ini boleh. Wa huwa lazimun idza wafaqahu al-akhar alaihi. Dan ini biasa. Apabila yang satu sama lain menyetujui. Wa'tarafa bihi. Dan mengakuinya. Wadzalika mithlu idza ishtarata al-mushtari fil mabi' wasfan maqsudan. Kemudian beliau Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala menyebutkan contohnya. Apabila pembeli memberikan persyaratan pada barang yang dibeli, fil mabi', wasfan maqsudan, dengan sifat, dengan memberitahu syarat-syaratnya tadi sesuai yang diinginkan. Kasartil abdi katiban. Seperti pembeli ini mau membeli budak misalkan. Tapi dia memberi syarat budak tersebut adalah budak yang katiban, yang bisa menulis. Kalau tidak bisa menulis, saya enggak mau. Bisa menulis enggak ini? Bisa menulis, ya sudah saya beli. Oh yuhsinul amal, amal al-fulani. Atau pandai bekerja. Kerjanya bagus. Bagus enggak ini kerjanya? Bagus, ya sudah saya beli. Enggak bagus, ya enggak jadi. Awid dabbah, atau binatang ternak. Hamlajah. Aulabunan, untuk kendaraan atau untuk untuk kendaraan atau yang kuat, yang bagus. Au aljarih soyudan, atau binatang yang bisa memburu. Saya beli anjing pemburu. Syaratnya apa? Syaratnya dia bisa mengejar buruan, dan hasil buruannya nanti diberikan kepada tuannya, tidak dimakan sendiri. Sesuai syaratnya, ya sudah dibeli. Kalau tidak sesuai, ya berarti tidak jadi akadnya. Awil jariyah bikran au jamilah, atau budak wanita dengan syarat yang perawan, atau dengan syarat yang cantik. Au fi hal wasful fulani al maqsud, atau kriteria yang lain yang diinginkan. Ini adalah syarat-syarat yang dibolehkan. Wa mithlu ay yashtarita al mushtari anna thamana aw ba'dahu muajjalun li ajalin musamma. Atau persyaratan bagi pembeli. Saya mau membeli tapi mau dicicil maunya. Dengan waktu tempo setahun. Setahun 4 kali. Atau 12 kali. Saya bayar. Kemudian disepakati, ya sudah. Boleh seperti itu. Aw yabi'a syai'a wa yastaritul ba'i' ayyantafi'a bihi muddatan ma'lumatan. atau menjual sesuatu, pembeli memberikan syarat akan menggunakan barang tersebut selama waktu tertentu. Saya mau jual motor, tapi dalam satu bulan saya pakai dulu. Kemudian disepakati sama pembelinya, ya sudah, silakan dipakai dulu selama satu bulan. Satu bulan terjadi jual belinya. Kama ba'a Jabir ibnu Abdullah al Ansari radhiyallahu anhuma lin Nabi jamalahu, sebagaimana Jabir bin Abdullah al Ansari menjual ontanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Washtarata dhahrahu ilal Madinah. Jabir mensyaratkan kepada Nabi agar menunggangi onta tersebut sampai di Madinah. Ketika itu masih dalam perjalanan pulang ke Madinah. Terjadi jual beli antara Jabir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir mensyaratkan, saya bisa menggunakan onta yang dijualnya tersebut sampai diantar ke Madinah. Yang seperti boleh, seperti ini boleh. Akhrajahul Bukhari. Sedikit lagi tapi waktunya sudah cukup untuk kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.